rengang-rengang kodok ngorek gendeng cawi ijak kapul kau pemanten wangi iki linggih dampar patah cilik sing ngepeti eso ala dati dati bojo nengen nengen nongen nengen nengtu pacar lawas plonga plong panten neng sajaen wes ora tahan deklakan ngantuk raka ruang mantening atine aduh gedegan tamu bubar mlebu kamar noto bantal gading mang melati rengang-rengang kodok ngorek gendeng cawi ijab kapul daw pemanten wangi linggih dampar patah cilik singa peti neng-neng nongan-nongan neng-neng tu seso-eso ala dati-dati bojo neng-neng nongan-nongan neng-neng tu pacar lawas jaen wes ora tahan teklakku ngempet ngantuk ora karuan mantene atine aduh deg-degan dema kemulan sarung neng-neng nongen-nongen neng-neng ku mantra anyar jalukinku neng-neng nongen-nongen nongen-nongen neng-neng neng-neng ku adema-dema kemulan sarung neng-neng nongen-nongen neng-neng mantra anyar nyuwune iku neng-neng nongen-nongen neng-neng tu seso-eso ala dan